yang lukai jiwa. Lewat waktu yang panjang, kau selalu mengalah. Lewat waktu yang panjang, selalu salahkanmu, selalu menghujatmu dan menutup diri dengan semua dusta. Walau ku sadari menyakitkan hati, membuat diri pasti berbatas, walau